Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Ayuh al-ikhwah, hafizakumullah. Walhamdulillah, di hari ini kita bisa bertemu melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram pada kajian Kitabul Janaiz. Sebelumnya kami mohon maaf karena keterlambatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya. Kita langsung masuk ke dalam kitab. Terakhir dari kajian kita dalam hadis وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا يقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف وعن طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري. Kajian kita dalam pembahasan tentang bacaan surah Al-Fatihah pada solat jenazah. Bacaan surah Al-Fatihah pada solat jenazah. Ulama rahimahumullah jami'an tentunya dengan riwayat ini mereka mengatakan disyariatkannya membaca Al-Fatihah. Disyariatkannya membaca Al-Fatihah. Namun mereka berselisih pandang apakah ini wajib atau sunnah. Ini wajib atau sunnah. Sebagian mereka melihat bahwa ini adalah sunnah. Sebagian yang lain melihat bahwa ini adalah wajib. Sementara pernyataan Abdullah ibn Abbas dalam hadis lita'lamu annaha sunnah bukan menyatakan bahwa sunnah sebagaimana hukum sunnah, yaitu di bawah suatu yang wajib apabila dikerjakan dapat pahala atau keutamaan, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan demikian, tetapi sunnah ini adalah amalan yang dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga bukan menguatkan bahwa itu adalah sunnah, Tetapi ini adalah jalan yang dijalani, yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Takbir 4 kali. Didapatkan riwayat takbir 5 kali. Didapatkan pula 6 kali. Bahkan 7, 8 sampai 9. Kalau bisa dipastikan bahwa riwayat-riwayat tersebut telah pasti dari Rasulullah, maka tentunya riwayat itu atau amalan tersebut bisa diamalkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9 bisa saja kalau itu adalah pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja amalan yang berlangsung dan bahkan dianggap suatu yang ma'ruf di tengah-tengah manusia dengan sholat jenazah, itu adalah 4 takbir. Itu adalah 4 takbir. Karena itu ada bimbingan yang baik bagi kita orang yang mau menegakkan sunnah. Apabila telah beredar di sisi masyarakat, di sisi manusia, amalan yang telah cocok dengan sunnah, maka kita tentunya juga mengamalkannya. Adapun amalan yang lainnya yang mungkin mereka belum mengenal atau belum mengetahui, ketika kita hendak mengamalkannya perlu untuk kita melihat kondisi dan keadaan. Jangan sampai ketika kita mengamalkan apa yang diinginkan dari sunnah, bukan sunnah tapi mendatangkan fitnah. Ributan di tengah-tengah manusia. Tetapi bagi kita untuk menahan diri untuk sementara sampai kita mengajarkan dan memberi pengetahuan kepada mereka tentang amalan ini juga sunnah yang disyariatkan. Sehingga mereka pun dapat menerima dengan bimbingan tersebut. Terkecuali kalau memang di tengah-tengah mereka tidak ada amalan yang sesuai dengan syariat sama sekali, maka bagi kita untuk menghidupkan syariat Allah sunnah yang itu kita ketahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mungkin kita dicibir, kita dipandang bersendiri, kalau memang tidak ada amalan sunnah ditegakkan di tengah-tengah mereka. Jadi ini perlu untuk diketahui. Namun kalau sudah ada dan sesuai dalam perjalanan kita untuk menyampaikan yang lain, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh pengajaran. Tidak masalah, yang apa yang mereka pahami itu sunnah, itu dulu yang kita lakukan. Adapun sunnah yang lain, itu adalah ziyadah, tambahan. Dan itu adalah fadlun, keutamaan apabila kita bisa mengamalkannya bersama-sama. Wallahu a'lam bisawab. Demikian dengan takbir. Yang berjalan di tengah masyarakat, 4 takbir. Kalau kita ingin menegakkan 5 takbir, tentunya perlu pertama kita untuk memegang dalil, ilmunya yang benar. Kemudian tentunya mengajarkan kepada mereka dan memahamkan kepada mereka. Seperti itu. Sehingga tidak terjadi fitnah, apalagi sudah sering kita katakan yang berkaitan dengan jenazah. Demikian juga tentunya hajat yang mengumpulkan orang banyak, nikah atau akad nikah dan yang sepertinya. Itu sangat rentan terjadi keributan di tengah-tengah mereka kalau kita tidak bisa melihat situasi dan kondisi yang baik dan yang layak. Adanya emosi, meluapnya emosi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dia itu adalah keluarganya dan seterusnya. Nah, ini tentunya perlu untuk diwaspadai. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita melakukan apa yang berjalan. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama juga sendiri dalam masalah takbir 4 atau takbir 5 dan selebihnya sampai ke 9 itu, tentunya tadi kita katakan kalau riwayatnya benar, maka tentunya itu adalah sunnah Nabi. Yang pasti dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja berkaitan dengan lebih dari 4 takbir, didapatkan para ulama, mereka menukilkan 4 takbir saja. Sampai berkata Al-Imam An-Nawawi, qad kana ba'du sahabah atau qad kana li ba'di sahabah wa ghairihim khilaf fi takbir al-mashru' ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. Imam Nawawi mengatakan, sungguh dulu sebagian para sahabat dan selain mereka para sahabat terjadi khilaf tentang takbir yang disyariatkan, takbir solat jenazah. Tetapi khilaf ini akhirnya berakhir. Dan kemudian umat bersepakat bahwa takbirnya empat takbir. Tidak ada tambahan lagi, demikian juga tidak dikurangi. Demikian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukabbir akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru akbar. Naam, yukabbiru arba takbirat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru arba'a takbirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir empat takbir. Wallahu a'lam bishawab. Kalau demikian, empat takbir itulah yang kuat dan tentunya tidak diragukan lagi sehingga empat takbir ini yang mungkin untuk diamalkan, terkecuali kita di tengah-tengah bainatullab al-ilmi, di tengah-tengah mereka yang mengerti sunnah dan faham dan cinta terhadap sunnah, sementara kita memandang bolehnya takbir kurang dari apa? Bolehnya takbir lebih dari empat dengan riwayat-riwayat yang ada, maka naam, untuk mengamalkannya tentunya fala harat, tidak ada beban dan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi ketika kita di tengah-tengah manusia yang aglabuhum awam, semuanya bahkan awam, dan amalan-amalan yang akan dikerjakan juga amalan yang telah pasti syariatnya, maka kita kerjakan sebagaimana yang mereka amalkan, yaitu telah pasti di atas syariatnya empat takbir. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Kemudian takbir yang pertama sebagaimana solat, mengangkat tangan dan mengucapkan takbiratul ula, Allahu Akbar. Jadi disyariatkan pada takbir yang pertama untuk mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Baru kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dibaca dengan didahului al-isti'adzah. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi dan yang sejenisnya. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Kalau ingin baca Al-Qur'an, mengucapkan isti'adzah. Dan bacaan isti'adzah pada solat jenazah hukumnya na'am sunnah. Kemudian basmalah, karena basmalah sebagaimana bacaan yang lain dalam sholat adalah bacaan yang sunnah untuk diucapkan bismillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, afwan, bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Waladdallin amin. Membaca Al-Fatihah dengan sir. Membaca Al-Fatihah dengan sir, tidak dengan jahar. Adapun Abdullah bin Abbas dalam riwayat, beliau membaca dengan jahar. Beliau membaca dengan jahar. Maka bacaan beliau dengan jahar di sini bukan dari bacaan yang disyariatkan, tetapi beliau ingin mengajarkan. Jadi bukan disyariatkan, tetapi beliau ingin mengajarkan. Karena itu beliau tatkala selesai, beliau mengatakan, kenapa engkau melakukan demikian? Lita'lamu annaha sunnah. Agar kalian tahu bahwa ini adalah sunnah. Jadi Ibn Abbas membacanya dengan memperdengarkannya, asma'ahu. Abdullah Ibn Abbas mengatakan dengan sunnah, dia membacanya dengan memperdengarkannya. Untuk kalian tahu bahwa ini adalah sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Hal ini dipahami bahwa beliau mengajarkan bahwa bacaan ini sunnah karena telah datang dari hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, as-sunnah fi sholati 'alal janazah ay yaqra'a fi takbiratil ula bi ummil qur'an makhafatah thumma yukabbir thalathan wa taslim 'indal akhir. Adalah yang sunnah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sholat jenazah membaca pada takbir yang pertama, setelah takbir maksudnya, dengan bacaan Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Naam, mukhafatah, yaitu dengan sir. Dengan sir. Kemudian bertakbir 3 kali setelahnya, dan kemudian salam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sehingga bacaan Al-Fatihah dengan sir. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah bertakbir yang kedua, di antara para ulama, mereka berpandangan bahwa bolehnya dibaca surah ba'dal Fatihah. Bolehnya dibaca surah ba'dal Fatihah. Namun wallahu a'lam bisawab, yang benar dari pandangan ahlul ilmi yang lainnya, bahwa membaca hanya Al-Fatihah saja Karena membaca surah ba'dal Fatihah dengan sholat jenazah yang tentunya dibutuhkan sesegera mungkin, itu tidak memungkinkan. Sehingga cukup dengan Al-Fatihah. Namun kalau seandainya ada yang membacanya di sana, telah ada pandangan ahlul ilmi yang mengatakan demikian. Tetapi yang benar dari pandangan ahlul ilmi tersebut, membaca surah Al-Fatihah saja baru bertakbir. Takbir yang kedua, sebagaimana takbir yang pertama, tentunya dengan bertakbir. Namun telah kita kedepankan dahulu keterangan tentang takbir sholat Id. Yang takbir sholat Id 7 kali takbir di rokat yang pertama dan 5 kali takbir di rokat yang kedua. Apakah pada tempat tersebut pengangkatan tangan sebagaimana takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, wallahu a'lam bisawab. Kita telah menjelaskan dahulu bahwa dalam sholatul Id yang mendekati keterangan atau sesuai dengan apa yang datang dari riwayat, yaitu takbir pertama, takbiratul ihram, itulah yang diangkatnya tangan, demikian takbir intiqal dari rakaat takbir intiqal kalau dalam sholat wajib dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga. Sementara takbir-takbir yang ada, keterangan riwayatnya tidak ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga 7 takbir atau 5 takbir, yaitu dengan sekedar melafadzkan dan mengucapkan takbir dengan tidak mengangkat tangan. Karena tidak adanya amalan secara jelas dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang pengangkatan tangan. Sebagian ulama yang lain, yaitu jumhur, mereka melihat bahwa setiap takbir untuk mengangkat tangan. Setiap takbir untuk mengangkat tangan. Dengan dalil yang umum bahwa Nabi SAW dalam setiap mengangkat dan dalam setiap beliau merunduk itu mengangkat tangan. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga mereka jumhur memandang Setiap takbir dalam solat jenazah, demikian solatul Id, mengangkat tangan setiap takbir, bukan hanya takbiratul ula, takbir yang pertama saja. Dan amalan jumhur, apa yang dikatakan jumhur ini yang beramal di tengah-tengah, apa yang dikatakan oleh jumhur ini yang diamalkan di tengah-tengah masyarakat kita. Di tengah-tengah masyarakat kita, inilah yang banyak diamalkan di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu mereka menegakkan apa yang dipandang oleh jumhur, setiap takbir mengangkat tangan. Kembali kepada apa yang sudah kita terangkan sebelumnya, bahwa ketika kondisi di tengah masyarakat mereka telah mengamalkan suatu yang masyru' dan tidak menyelisihi tentunya, atau bahkan mungkin suatu yang didapatkan adanya perselisihan ahlul ilmi, tetapi mereka yang di tengah-tengah masyarakat ini mengamalkan satu amalan yang diamalkan oleh para ulama, maka tentunya kita di sini juga berlapang-lapang sebagaimana yang kita pandang dan kita pegangi. Kemudian apabila apa yang kita pandang kita ingin amalkan di tengah-tengah mereka, kembali kepada keterangan kita, kita perlu memberikan bimbingan, memberikan apa? Arahan, memberikan pengetahuan, bukan songonyong-konyong kita beramal, mereka tidak paham. Akhirnya yang muncul adalah apa? Keributan. Sehingga ketika kita mengamalkan, dalam keadaan mereka telah faham, tentunya itu adalah yang diinginkan. Namun, asal permasalahan, masalah ini adalah khilaf. Kalau tadi asal masalah, empat takbir adalah masalah yang sudah disepakati. Kalau ini asal masalah adalah khilaf. Apakah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan di takbir yang kedua, ketiga, keempat. Dalam sholat apa? Jenazah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keempat, kelima, keenam, ketujuh dalam sholat apa? Id. Demikian rokat yang kedua, takbir yang kedua, ketiga, takbir yang naam pertama, bahkan takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, apa, ketiga, keempat, kelima dalam rokat yang kedua, apakah mengangkat tangan atau tidak, ini masalah khilaf. Pada sholat id, pada sholat jenazah, empat takbir, apakah ini mengangkat tangan atau tidak, ini masalah khilaf. Jadi asal masalahnya adalah khilaf. Tentunya ketika kita ingin mengamalkan, maka kita melihat situasi dan keadaan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga dalam penegakan amalan yang itu adalah khilaf sekalipun perlu kita pertimbangkan. Perlu kita pertimbangkan. Karena menolak kerusakan itu lebih dikedepankan. Darul fitan itu lebih dikedepankan. Karena itu, kalau dia bisa memberikan pengajaran itu lebih utama, dan kalau tidak, dia lebih baik menghindari fitnah. Dia lebih baik menghindari apa? Fitnah, bukan dengan tidak mengerjakan sholat, tetapi naam meninggalkan apa yang menyulut terjadinya fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perbendaharaan di dalam Ka'bah. Yang itu perbendaharaan dari mal perhiasan yang sebagian orang memandang menyimpan di dalam Ka'bah, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika telah dikuasai kota Makkah oleh Rasulullah, maka harta atau pembendaharaan harta ini di dalam Ka'bah, kalau hanya disimpan tidak bermanfaat. Kalau hanya disimpan tidak bermanfaat. Sementara di tengah-tengah manusia ada yang membutuhkan bantuan, sedekah, infak, sodakoh. Sementara didapatkan dalam Ka'bah, mereka orang-orang jahiliyah menganggap itu sebagai kurbah. Mereka orang-orang jahiliyah menganggap itu sebagai kurbah pendekatan diri kepada Allah. Mereka menyerahkan harta mereka masuk ke dalam Ka'bah, dibiarkan di dalam Ka'bah. Rasulullah mendapatkan ini, kata Rasulullah, seandainya wahai Aisyah, beliau berbicara kepada Aisyah, kaummu ini, yaitu kaumnya Aisyah dan juga kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mengajak bicara Aisyah, ibu kita, istri beliau, seandainya kaum engkau laisu bi hadithi ahdin bil jahiliyah, mereka bukan orang yang baru saja meninggalkan jahiliyah, niscaya harta yang ada di dalam Ka'bah ini akan dibagikan. Tetapi karena mengkhawatirkan terjadinya apa? Pembicaraan yang jelek. Itu Muhammad, kata mereka, orang-orang yang jelek. Itu Nabi Muhammad. Ternyata mau cuma mengambil harta yang ada di dalam Ka'bah. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Mengkhawatirkan terjadi fitnah, hal-hal yang tidak diinginkan, beliau membiarkan harta itu di dalam Ka'bah. Dari sikap beliau ini, kata para ulama, ini menunjukkan kepada kita bagaimana beliau berupaya untuk menolak fitnah, yang tentunya dengan membagi harta yang ada di dalam Ka'bah itu untuk diserahkan kepada manusia, dibagikan kepada siapa yang berhak, lebih bermanfaat. Tetapi ini bisa mendatangkan apa? Fitnah. Beliau menahan diri. Beliau menahan diri. Wallahu a'lam bisawab. Demikian terlebih lagi dengan apa yang pekah di tengah-tengah manusia, sensitif, Maka kita perlu berwaspada. Perlu berwaspada, perlu melihat situasi dan kondisi, bukan untuk menyelisih syariat, tapi bahkan menerapkan syariat. Bukan menyelisih syariat, tapi bahkan menerapkan syariat atau apa yang dibimbing oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada takbir. Takbir yang kedua, kalau di sebagian atau pada masyarakat kaum muslimin, dengan apa yang dipandang oleh jumhur ahli ilmi, mengangkat tangan. Mereka mengangkat tangan. Sekali lagi kami katakan, apa yang dipandang oleh jumhur ahlul ilmi, mengangkat apa? Mengangkat tangan. Sementara ulama yang lain, muhaddisin, menganggap tidak mengangkat tangan. Ini masalah-masalah khilaf. Taib. Namun, kalau dikatakan mana yang lebih mendekati, kita katakan yang mendekati dengan kebenaran yang tidak mengangkat tangan. Karena ini adalah riwayat sholat, di mana Rasulullah dalam riwayat sholat pastinya beliau akan memberikan contoh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Pasti beliau akan memberikan contoh, karena beliau menyuruh untuk kita melihat beliau sholat. Sementara dalam sholat jenazah hanya disebutkan 4 takbir, tidak ada penyebutan setiap takbir mengangkat tangan. Kalau ada, niscaya beliau akan mengangkat tangannya dan diriwayatkan oleh para sahabatnya. Tapi tidak ada. Karena itulah jumhur juga tidak membawa riwayat dari Rasulullah secara khusus dalam pengangkatan tangan. Tetapi jumhur mengatakan dengan riwayat yang secara umum. Di setiap takbir secara umum dalam sholat itu mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah takbir yang kedua, membaca apa? Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau salawat. Salawat di sini tidak ada riwayatnya yang pasti yang dibaca terkaitkan terkhusus untuk sholat jenazah. Tidak ada. Jadi tidak ada riwayat yang pasti tasyahud di sini bacaannya untuk sholat jenazah. Sehingga para ulama mengatakan sholawat yang dibaca di sini seperti sholawat yang dibaca pada sholat sebagaimana biasanya. Allahumma sholli wa salli, dalam bacaan tahiyat itu, na'am, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka aminun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka aminun majid. Ini satu dari lafadz yang ada di sana, ada lafadz yang lain. Inilah yang dibaca. Karena tidak ada secara khusus bacaan solawat yang dibaca oleh Rasulullah pada bacaan solat jenazah, tidak ada. Tidak didapatkan riwayatnya. Sehingga pembacaan solawat di sini sama dengan bacaan solawat sebagaimana solat. Yang kita sebut dengan solawat Ibrahimiyah. Karena disebutkan Ibrahim dalam solawat tersebut. Yang bacaan solawat ini ada beberapa bacaan. Sehingga pada takbir yang kedua hanya sekedar membaca solawat. Dan solawat bukan tahiyat. Salawat bukan tahiyat, bukan pada takbir yang kedua kita mengatakan at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu dan seterusnya. Bukan. Tetapi kita mengatakan langsung salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, dan seterusnya sampai habis. Hanya salawat. Hanya salawat. Kemudian takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga sebagaimana takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian barulah kita akan masuk ke dalam riwayat yang berikutnya, yaitu membaca doa. Doa yang diajarkan dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang terluputkan bagi kita sebelum kita melanjutkan keterangan, bahwa ketika bertakbir Allahu Akbar sebagaimana salat seperti biasanya, seorang meletakkan tangan kanannya, telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, atau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Inilah yang datang riwayatnya tentunya dalam setiap berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qiyam, ketika salat. Dan penempatannya sebagaimana penempatan kita salat, yaitu ada riwayat dan yang banyak riwayatnya di atas dada. Demikian ada riwayatnya pula di antara dada dan pusar, demikian di atas pusar. Demikian di atas pusar. Ulama berselisih pandang tentang menempatkan tangan di dada, di tengah-tengah dada dengan pusar, dan di atas pusar. Tetapi riwayat yang ada kata Syekh Mukbil rahimahullahu taala, riwayat yang ada semuanya lemah. Kalaupun telah ada ulama yang mengatakan kokohnya di atas dada seperti Al-Imam Al-Albani, namun karena pada asal sholat meletakkan tangan kanan dengan di atas tangan kiri, maka kata beliau Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, dan kami lebih cenderung dan condong kepada apa yang beliau pandang, maka boleh seorang meletakkan di atas dada, boleh di bawah dadanya, di antara dada dengan, di tengah-tengah antara dada dengan pusarnya, atau di atas pusarnya. Ini amalan tanawwu', ini amalan yang beragam yang didapati dengan riwayat-riwayat yang ada. Walaupun riwayat-riwayat yang ada lemah, tetapi asalnya demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga mungkin ini sebagai tambahan keterangan kita di sini, karena telah masuk waktu duhur, dan saya kembali minta maaf dengan keterlambatan pengajian kita di hari ini. Ada hal yang menjadikan pengajian kita terlambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.